jadi wali kota, kasih contoh yang baik, akhlakul karimah, ngaji sanggon-gon, ora perlu diundang mangkat dadi DPR yo ngono. Saiki yo kaya kanca-kanca mahasiswa sing demo, yo ono bener le. Contoh yang tadi saya sampaikan diskusi dengan Pak Wali Kota. Apa? RUU KUHP. Kitab undang-undang hukum pidana. Kuwi apa jajal? Ono undang-undang ini bunyinya. Seorang suami memperkosa istri seorang suami memperkosa istri sendiri maka diancam hukuman 12 tahun. Ayo. Kula malang rame ke Sunan Kuning. Gara-gara njaluk kelon bojone ra diwenehi. Akhire mangkat ning Sunan Kuning. Lah kaya bocah banser mangkat ning masjid. Ngopo ya tahajud, masa ngeloni kentongan. Ya DPR ki yo ora nalar. Itu undang-undang dari mana? Padahal dawuh Kanjeng Nabi nopo? Layanilah suamimu walaupun di atas punggung unta. Wong wedok ora kena nglak, ora kena nolak karo wong lanang. Lah bojo kula ora kena. Ben bojo kula tau nolak. Beb, bojoku ayu kok. Beb. Apa yang? Aku njaluk bojo kula kandha, kula kesel. Oh, lak kowe kesel gampang. Lah pripun tak goleke kanca. Ayo. Jadi lawang lanang jaluk karo bojone kok jawab kesel gampang. Kuwi berarti bojomu ora kuat. Berarti kudu mok goleke kanca. Ngono Pak Wali jarane. Akhire bojoku kula jawab, "Ya ampun, terus piye karepmu?" "Nggih, ampun, prasmanan mawon." Nah, aku takon, "Piye kuwi? Mang buka dhewe, tutup dhewe." Oke, aku ngono. Mila saiki jenengan mungkin kondur takone karo bojomu, "Piye, Dik? Prasmanan?" Iya, ngono. Wedok. Ila undang-undang ra mutu iki. Wong kelon karo bojone dhewe kok diancam 12 tahun iki lho. Ya DPR ya ora nalar kuwi. Eh, kok? Loh, boleh gak kita mengkritik DPR seperti itu? Boleh. Lah wong nyatane nyuwun saya kok kritik itu untuk membangun kritik yang konstruktif. Bukan yang menghancurkan. Kula lah ngerti undang-undang ini kita bengok-bengok kok. Wong urusan ranjang karo bojone kok dianggap KDRT iki lho. Perlu cuman kok. Begitu seorang suami mengatakan qabiltu nikaha wa tazwija bimarin almadzkur halan, ya terserah wong lanang to. Wong Kanjeng wong Qur'ane dawuh kok nisaukum harsulakum fatu harsakum annasitum. Arem gawe mering jengking karepe wong bojo-bojone dhewe kok. Kan ngono pemahamane. Kok malah diancam undang-undang ngeloni bojone, bojone ra gelem dianggap memperkosa 12 tahun. Ya Allah, kok merongos banget to kuwi. Aku sok tilik kowe umpamane ning penjara. Ngopo kasusmu, Bro? Merkosa bojoku dhewe. Eh, wong wedok tak kandhani. Wong wedok sing apik niku wong lanang urung jaluk sing wedok wis nawani. Kuwi, sing Bapak Ijo rungokno kupingmu. Sing lanang rong jaluk, sing wedok wis nawani isu bojone rong jaluk sarapan sarapi. Sing lanang rong tangi didusi. Ngono kuwi carane. Sing lanang rong jaluk wedang, wedangi. Rong jaluk jarang, jarangi. Sing lanang rong jaluk susu. Ngono carane. Mulih ta malam Jumat, Pak. Cike-cike. Iya. Aku mlebu kamar malam Jumat, nyanyi aku. Nutul jaina ora nutul ora penak, nutul krasa penak sing ditutul danga-danga. Bojone dhewe ngapa? Eh cah banjer kuwi ya ngono le. Malam manten baru to, nyanyi kembang kantil, mlebu kamar kembang, kembang kantil, manten nanyar diring bedil. Ana cleret dibonjondil aku kaget cekelan kene ora kae. Ora kaya nyimut cak diken lunga malah nyanyi-nyanyi. Ngir minggir, aja nengah-nengah, mampir-mampir cak diken rane omah lah. Untal Tarjo kuwi mau. Pertanyaannya sekarang begini. Kenapa Indonesia yang sudah nyaman seperti ini banyak orang enggak terima? Ya mergo rumangsa kepinteran, uteke kepunjulan. Uteke kepunjulan, rumangsa sok pinter, luweh pinter daripada Bung Karno. Ora percaya karo Pancasila, luweh pinter daripada Mbah Hasyim Asy'ari. Lah utekmu ki sapa?

Allahumma salli Muhammadin timil kulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha. Ayo sing nom-nom lirik asline. Tanpa welas kowe lunga rana mesane ngaboti tresno anyarmu tinggalkan aku tersakiti sendiri di malam itu. Ayo le. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin timil wa fiatil abdan wa sifaiha wa nuril absari. Ayo abang. Kowe lunga pas aku sayang-sayangi tanpa pamit kowe ngadeng ngono wae. Aku rang ngerti salahku dan kau campakkan diriku bersanding dengan kekasih barumu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin timil kulub wa dawaiha wa fiatil abdan wa sifaiha wa nuril absari. Kurang tater timil kulub nambah niati. Ayo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa fiatil adhan wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha.